Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fil din akhwat billah rahimanallahu iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang pertama-tama dari kitab atau dari kutip catatan-catatan ringan dari Imam Qayyim rahimahullah taala tentang asrarus shalah. Disebutkan oleh beliau bahwasanya pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah SWT memberikan taufik dan ilham kepada hamba-hambanya yang diberikan ma'rifah tentang hakikat peribadahan kepada Allah SWT menjadikan bagian terbesar. Tatkala beribadah kepada Allah SWT itu adalah bagian peribadahan hatinya, yaitu tatkala dia menghadap kepada Allah SWT, tatkala dia bernikmat-nikmat dekat dengan Allah SWT, tatkala dia merasa berbahagia dalam beribadah kepada Allah SWT, tatkala dia betul-betul memfokuskan kepada Allah SWT, tidak kepada selain Allah SWT, dan terkala dia menyempurnakan hak-hak peribadahan secara lahir maupun batin sampai dia mewujudkan peribadahan tersebut sesuai dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian beliau katakan, walamma imtahana Allah Subhanahu wa abdahu bisyahwati wasbahiha min dakhilin fihi wa kharijin anhu iktadat tamama rahmatihi iktadat tamamu rahmatihi bihi. Wa isanihi layan hayya law ma'dubah qad jama'at min jamil alwan wal tuhab. Dan terkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya dengan adanya syahwat dan yang semisalnya, godaan-godaan dari luar dan dari dalam. Jadi sebelum kita digoda dari luar, dari dalam pun kita sudah tergoda oleh hawa nafsu dan syaitan yang ada di dalam aliran darah kita. Inna syaitana la yajri fi ibn adam majraddam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana di aliran darah manusia. Makanya aliran darah yang terkencang ya di sekitar jantung. Makanya syaitan senang di jantung. Iya. Sampai-sampai di dalam tafsir An-Nas seperti itu disebutkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi Al-Khannas, iblis yang bertugas menggoda manusia, itu kalau sebutkan di dalam dada maksudnya di jantung, di kalbu. Ya. Terkala Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada hamba-hambanya dengan syahwat dan segenap goda-godaan dari luar dan dalam yang bisa merusak keimanan seseorang mukmin, maka rahmat Allah SWT, kesempurnaan rahmat Allah SWT melazimkan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah, melazimkan untuk Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hidangan yang bermacam-macam, beraneka ragam, beraneka warna, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam. Dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil hamba-hambanya untuk menghampiri dan menikmati hidangan tersebut di dalam satu harinya 5 kali sekurang-kurangnya. Iya. Ya. Jadi salah satu rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan di atas langit yang ketujuh tentang salat 5 waktu, itu diantaranya manusia sebagai hamba Allah SWT yang lemah, sudah lemah, kurang akalnya pula, dalam pada itu dipenuhi dengan syahwat yang selalu mengajak kepada kemungkaran, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, digoda oleh syaitan di luar dari dalam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita minimal salat 5 waktu dalam sehari semalam. Wa ja'ala fi kulli launin min anwar tilkal ma'dubah. Dan Allah SWT jadikan, jadi di dalam satu sholat itu kan bermacam-macam gerakan fisik maupun gerakan hati, itu ada warna-warna tersendiri, ada rasa-rasa tersendiri. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim, ini bagaikan hidangan yang menyegarkan kaum mukminin. Seorang menghadapi sebuah hidangan yang dia hidangan lezat di atas sebuah meja makan, lengkap. Ada buahnya, ya. Yeah. Ada dagingnya dengan berbagai macam jenis daging, buah dengan berbagai macam jenis buah. Ada minuman dengan berbagai jenis minuman. Yeah. Ada kue dengan segala macam jenis kue dan lain sebagainya. Digambar kalau Ibnu Qayyim keadaannya seperti itulah sholat. Yeah. Seorang habis kerja berat. Yeah. Fisiknya kerja berat, ya, lapar, ya. Tentu terkala disuguhkan hidangan seperti itu, dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan yang tiada tara. Dan sebaliknya, seorang mukmin hatinya juga lapar, ya. Hatinya juga lapar, letih, lelah, penat, dan tidak ada yang bisa menyegarkan batinnya, menyegarkan hatinya, memberikan kenikmatan kepada batinnya kecuali dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu hal yang mesti. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati seorang mukmin itu betul-betul akan merasakan kebahagiaan, ketenteraman dan kenyamanan. Dan dalam hal ini adalah salat. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sangat tekankan kepada kaum mukminin. Dan ini di dalam salat, sebagaimana tadi hidangan beraneka ragam, itu jenis-jenis peribadahan juga berbeda-beda. Sujud itu ibadah tersendiri. Khusyuk ibadah tersendiri. Takbir ibadah tersendiri. Itu warna tersendiri. Ruku warna tersendiri. Qiraatul Quran, membaca Al-Fatihah terkhusus warna tersendiri. Ya, yang siap dinikmati dan dirasakan oleh setiap kaum mukminin dan mukminah. Dan dengan karunia dan rahmat Allah SWT, Allah telah persiapkan ini. Jadi sholat dan segenap kewajiban-kewajiban yang lain itu sebenarnya hakikatnya bagi kaum mukminin dan mukminah itu bukan beban. Iya. Ada enggak orang lapar? Iya. Kehausan? Iya. Ya, kemudian disuguhkan makanan yang lezat, terbebani dia. Ya, itu kan orang kurang waras. Ya. Orang sudah lapar, ya, haus, dahaga, disiapkan makanan yang nikmat, hidangan yang lezat, minuman yang menyegarkan, kemudian dia merasa terbebani. Itu kan agak sedikit kurang masuk akal. Ya, atau mungkin agak banyak kurang masuk akal. Iya. Demikian juga jiwa-jiwa manusia itu dalam sehari, ya, terkhususnya kaum mukminin, ya. Kaum mukminin itu silih berganti, syaitan menggodanya, hawa nafsu mengajaknya kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Letih, penat. Ya, perlawanan antara terus selama seorang itu masih beriman, terus ada peperangan situ. Peperangan batinnya terus ada peperangan. Ya, kalau syaitan memang sudah tempatnya. Kalau kafir, ya, orang-orang kafir memang sudah tempatnya syaitan. Jadi enggak perlu perang-perang lagi. Memang sudah di situ mereka bersemayam, rame-rame beranak pinak dan lain sebagainya. Tapi seorang mukmin, selama dia beriman, selama itu juga dia akan menghadapi peperangan. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Ya. Dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini tentu pada saat-saat tertentu letih, penat, capek. Dan hikmah Allah SWT, Allah berikan penyegaran. Allah SWT telah persiapkan secara khusus, ya, yang tidak ada syariat Islam yang Allah syariatkan di atas langit kecuali sholat, ya. Antum enggak syariat jihad di dunia, syariat zakat di dunia, syariat puasa di dunia, syariat haji di dunia, tapi untuk sholat secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasulnya baru disyariatkan sholat. Ini menunjukkan tingginya derajat sholat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dan dia bukan, kita katakan tadi, dan dia hakikatnya bagi kaum mukminin dan mukminah itu bukan beban. Bukan beban. Ya, justru dia adalah santapan yang lezat, santapan rohani yang lezat bagi setiap mukmin dan mukminah. Ya, dikala dirinya merasakan dahaga, haus, lapar yang tiada tara. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermacam-macam warna daripada peribadan-peribadan tersebut, mulai dari takbir, Al-Fatihah, ruku dan selanjutnya sujud. Ini lezat dan kemanfaatan yang berbeda-beda. Jadi kelezatan sujud ada warna tersendiri. Kelezatan membaca Al-Fatihah ada warna tersendiri. Kelezatan membaca takbiratul ihram ada warna tersendiri. Ada kenyamanan dan kebahagiaan tersendiri. Agar apa? Agar sempurna kenikmatan tersebut bagi setiap kaum mukmin dan mukminah pada masing-masing warna. Ya, sama seperti makanan. Disuguhkan bermacam-macam makanan beda. Rasa ayam dengan rasa sapi beda. Kalau rasa ayam sama dengan rasa sapi, tidak ada nilai lebihnya. Demikian juga ayam, sapi, kambing, bebek sama rasanya. Tidak ada spesialnya. Demikian juga dalam hal peribadahan kepada Allah SWT. Dalam satu ibadah saja, dalam satu sholat. Lengkap itu. Di situ ada khusyuk, di situ ada inabah, di situ ada iftiqar, dan lain sebagainya. Iya. Ini kelezatan yang berbeda-beda. Dan ini merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin dan mukminah. Iya. Yang harus diterima, iya, dengan lapang dada dan dinikmati dengan sesuka hati. Dan tidak sampai di sini saja. Tidak sampai di sini saja. Makanan dan hidangan yang lezat dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu bukan cuma sekedar meningkatkan energi dan lain sebagainya, memberikan kenyamanan, tapi dalam pada itu dia apa? Salah satu faedahnya wa yakunu kullu fi'lin min afali tilka al-mukaffirat lima mu'min kana yaqrubu izaihi. kesempurnaannya. Bukan cuma menyegarkan, menghilangkan dahaga, bukan. Dalam badai itu juga menghapuskan, menghilangkan hal-hal yang tidak disukai, yang dia benci, dengan semisalnya. Makanan kadang-kadang enak di mulut, enak diminum, tapi tidak enak, tidak bagus secara maalnya. Akhirnya tidak bagus, merusak ginjal, merusak hati, merusak saraf dan lain sebagainya. Tapi dalam badai ini, makanan dan hidangan yang Allah telah persiapkan kepada kaum mukminin dan mukminah, selain dia menyegarkan batin, dia juga menghilangkan penyakit-penyakit batin. Dia juga menghilangkan segenap syahwat dan syubhat. Lengkap. Wa yusibahu alaihi nuran khasan. Ditambah lagi, selain dia menyehatkan hati seorang mukmin, menyegarkan batin seorang mukmin, dia menghilangkan segenap penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mengajak kepada syahwat dan syubhat. Dalam badai itu, dia juga memberikan cahaya yang khusus. Fa inna salata nur. Salat itu nur, cahaya dan kekuatan di hati setiap mukmin, dan sekaligus raganya, dan meluaskan rezekinya, dan memberikan kecintaan kepada hati-hati hamba-hamba Allah SWT. Antum lihat orang yang tidak pernah sholat itu, lihat aja sudah sumpek. Orang hati mukmin melihat orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah tersentuh wudu, raganya kita melihatnya saja sudah gerah gitu. Ada kita rasakan, nggak tahu dari mana itu, orang yang tidak pernah sholat berdekat-dekatan kok sepertinya ada sesuatu yang ganjal. Dan kaum mukminin Allah beri cahaya, sebelum nanti cahaya di akhirat, di dunia Allah sudah beri cahaya dengan sholat itu sendiri, belum dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga hamba-hamba Allah SWT yang mukmin dan mukminah ada merasakan kedekatan, kenyamanan di sisi orang-orang yang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Plus wa innal malaika la tafrah, dan malaikat juga senang kepadanya. Selalu malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Plus wa kadzalika biqa'al ardh, demikian juga permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti di akhirat, mereka kan pada bersaksi nanti. Permukaan bumi, masjid dan apa yang ada di sekitarnya itu akan bersaksi tentang kemuliaan orang yang sholat. Itu di dunia mereka sudah bertasbih, akan tapi kita tidak tahu hakikat tasbih mereka seperti apa. Jibaluha wa asyaruha. Bukit, gunung, pepohonan, wa anharuha. Sungai-sungainya takunulahu nuran. Ini ada cahaya sendiri. Dan pahala tersendiri di hari kiamat kelak, masing-masing membela orang yang sholat, memberikan dukungan, memberikan pembelaan, memberikan persaksian, apa tidak membahagiakan seperti ini. Fa yasdurul mad'u min hadhihi al-ma'du wa asba'a wa arwah. Sehingga orang yang masuk di dalam sholat dengan hidangan seperti itu, kemudian dia keluar dari hidangan tersebut, dia sudah merasa nyaman, dia merasa terpuaskan, dia merasa terhilangkan dahaganya. Wa halalai bi khalil qabul wal aghna. Wa dhalika anna al qalbahu kana qabla ayati hadhihi al mabda qanna lahu min al ju' wal qad wal jar wal dhama wal lawri wa saqam ma lahu fa sara min indihi wa qad aghna wa ataahu min al ta'am wa sharab wal libas wa tawaf wa ma yughni. Ma yughni. Jadi demikianlah tatkala seorang mukmin dan atau mukminah hatinya menerima hidangan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia telah setelah menikmati hidangan tersebut, keluar dari hidangan tersebut, dia sudah membawa bekal. Jadi bukan cuma hidangan itu selesai tidak boleh dibawa pulang, dia boleh bawa pulang. Dia boleh bawa bekal untuk beberapa hari berikutnya. Dia bawa bekal itu dia. Iya. Ya. Yang demikian sebelum dia menghadiri hidangan Allah SWT, dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, dia sudah merasakan lapar, kekeringan, kehausan, ya. Dan bahkan telanjang. Iya. Telanjang dia. Rasa sakit. Iya. Sakit hatinya itu. Sebelum ketemu dengan hidangan ini, sebelum ketemu dengan sholat ini, semestinya itu sudah ada seperti itu. Karena dari waktu ke waktu, ya, lalai kita lebih banyak daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari duhur kepada asar, dari asar kepada maghrib, dari maghrib kepada isya, itu cukup sudah. Tidak usah satu jam, tidak usah satu setengah jam, mungkin lima menit saja setelah selesai sholat, itu sudah jauh entah kemana. Ya. Entah kemana hati kita sudah jauh-jauh. Dan bahkan sebagian orang, atau bahkan kebanyakan orang, nggak usah jauh-jauh, belum selesai sholat sudah hatinya sudah kemana-mana. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala subuhkan bagi kaum mukminin dan mukminah, bagi kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadz billah. Ini musibah apa yang lebih besar daripada ini? Orang antum bisa rasakan kalau sudah menderita sakit parah, ya. Dikasih makanan seenak apapun kok rasanya pahit terus. Ya. Dikasih apa saja dikasih kok tidak nyaman rasanya. Kalau seperti ini kan kronis namanya. Ya, kronis. Masuk di dalam hidangan Allah SWT, hatinya tidak merasa tenteram. Ya, hatinya tidak merasakan kebahagiaan. Ya. Hatinya tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Yang ada kegelisahan, yang ada hatinya kemana-mana, jauhlah, keliling dunia. Ini perlu diperiksa hatinya. Ya. Penyakitnya disembuhkan terlebih dahulu. Sebelum dia bisa merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya, ya. Sebelum dia bisa merasakan hidangan-hidangan Allah SWT yang begitu lezat bagi kaum mukmin dan mukminah, sebelum kena orang sakit tadi, sakit demam panas tinggi, dikasih susu tidak mau, kasih coklat sama saja, dikasih daging apalagi, dikasih sate yang dia kalau sehat dia senang, dia tidak suka, tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada, semakin makan dia tersiksa. Aduh, kapan selesainya? Kok enggak habis-habis? Waliyahzubillah. Hati yang penuh dengan penyakit yang dikhawatirkan sebentar lagi akan mati hati tersebut. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihiya. Iya. Jadi seorang mukmin, ya, sebelum dia hadir dalam salat itu lapar, haus, kering. Iya. Telanjang dia. Dan penyakit bibit, paling tidak bibit-bibit penyakit atau sudah ada, sudah menghampiri itu. Iya, virus-virus syahwat dan syubhat itu sudah menghampiri. Ya, dan apabila ibadah sholat dilaksanakan dengan seutuhnya, lahir dan batin, maka ini jenis segala macam jenis kemungkaran lahir dan batin akan terhilangkan. Ya, dia merasa cukup dengan hakikat tauhid itu isinya tauhid. Sholat itu kalau betul-betul diicamkan, dihayati isinya tauhid. Isinya itu mahabbatullah, isinya itu segenap peribadahan kepada Allah SWT, khusyuk, tuma'inah dan lain sebagainya. Iya. Dan walamma kanatil junub multabi 'alal qulub, dan tatkala kemarau hati itu berulang-ulang, tidak semusim saja tapi bermusim-musim dan berkali-kali, keringnya jiwa itu beriringan, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga dengan hikmahnya dan kasih sayangnya kepada kaum mukminin dan mukminah, Allah perbaharui itu panggilan. Undangan tadi bukan cuma sekali undangan, berkali-kali, minimal dalam satu hari satu malam 5 kali diundang lagi oleh Allah, diundang lagi. Kenapa? 5 kali saja masih seperti ini keadaan kita, apalagi kalau cuma 1 kali dalam sehari. Lebih kering lagi dan lebih kerontang lagi, lebih kelaparan lagi dan lebih menderita lagi kita. Iya. Jaddadallahu dawail hajin ma'duba waqtan ba'da waqt rahmatan minhu. Ini bentuk kasih sayang Allah SWT. Hakikatnya ini bentuk kasih sayang Allah SWT. Bukan sama sekali Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh sama sekali kepada kita. Fala yazalu mustasqiyan. Sehingga apa? Sehingga hatinya seorang mukmin dalam keadaan senantiasa minta curahan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Taliban ila man biyadihi ghaithul qulub. Dia meminta kepada yang di tangannya ada air yang bisa menghujani, membasahi hatinya, batinnya, sehingga hatinya tetap subur, ya, sehat. Wasaqiya mustamtiran sahaib rahmatiha. Ya. Yang senantiasa meminta turunkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Li'ayla yaibas ma'an batahu lahu tilka rahma min nabatil iman. Supaya apa? Supaya tidak kering dari. Supaya tidak mati tumbuhan-tumbuhan iman yang ada di hatinya. Dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walakala lisan usbi wa timarihi. Yang demikian juga ya, tumbuhan-tumbuhan hati itu disebut oleh Ibnu Qayyim, diibaratkan oleh beliau macam-macam. Ada kalal ihsan. Iya. Kalal ihsan seperti perdu yang ada di dalam hati yang berupa ihsan, peribadahan, menyempurnakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berupa tumbuhannya berupa rerumputan, dikarenakan peribadahan kepada Allah bermacam-macam, bukan? Ada yang berupa bentuknya buah-buah yang siap dinikmati. Li'alla tanqati' madatun nabat minan ruh wal qalb. Supaya apa? Tidak terputus madatun nabat, unsur-unsur gizi yang bisa diserap tumbuhan hati tadi. Kalau diputus, antum putus pohon, antum putus akarnya, biarkan pohonnya tegak, tapi akarnya antum putus, mati juga dia. Walaupun tegak, atas sebentar saja mati. Demikian juga tumbuhan-tumbuhan iman yang ada dalam hati, akarnya diputus, ya, dihilangkan sumber kehidupannya, mati dia, kering rontang. Fala yazalu qalb fi istisqa wa istintar, hakadha daiman. Maka hati manusia secara fitrahnya itu senantiasa minta diturunkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala setiap saat, taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yasku ila rabbih jadbah wa qahqah wa darurata ila suki rahmati wa ghaith birri fa hadha da'bul abdi ayyam hayatihi. Sehingga dia senantiasa mengaduh, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan zat yang menurunkan hujan rahmatnya tadi, mengadu, ya Allah, ini hatiku penuh dengan kekeringan, penuh dengan penyakitan, sehingga turunkanlah hujan rahmatmu, turunkanlah hal-hal yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam hatiku. Terus ini, ya, turunkanlah hujan kasih sayangmu. Hadza da'bul abdi ayyam hayati. Dan inilah semestinya keadaan seorang hamba selama nyawa masih di kandung badan. Baik. Mau tahu seperti apa bentuk kekeringan yang ada di dalam hati manusia, kemarau yang ada di dalam hati manusia? Beliau katakan al-qatil ladzi yanzilu bil qab wal ghaflah. Tahu kamu apa yang dimaksudkan dengan kekeringan yang ada di dalam hati seorang hamba? Itu adalah al-ghaflah, lalai daripada mengingat Allah SWT. Iya kan? Iya. Berapa persen waktu kita? Mungkin lebih daripada 50% waktu kita itu lalai daripada, jangankan 50%, mungkin 70% dalam kehidupan kita lalai daripada mengingat Allah SWT. Artinya apa? Artinya selama 70% atau lebih hati kita dipenuhi dengan kekeringan. Iya. Bagaimana kalau sekiranya musim kemaraunya itu 70% daripada musim dalam setahun? Ya, rusak tanahnya. Demikian juga hati kita. Iya. Falqatul ladzi yanzilu bika wal ghaflah. Falghaflatu hiya qahtul qulub wa jadbuha. Dan ketahuilah, lalai daripada mengingat Allah, jauh daripada berzikir kepada Allah SWT, inilah hakikat kekeringan kemarau yang ada di dalam hati. Wa ma dama al-abdu fi dhikrillah wal ikbalah fa ghaytu rahma yanzil alayka al-matar mutalarik. Dan perlu diketahui, senantiasa seorang hamba menghadap kepada Allah, mengingat Allah SWT, zikrullah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya, selama itu juga hujan rahmat, cairan rahmat, aliran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun seperti hujan yang bertubi-tubi. Iya. Kadang pagi, kadang siang yang menyehatkan. Kadang sore, iya. Fa idza ghafala nalam yaqad bihasbi ghaflatihi qillatan wa kathratan. Dan tatkala lalai, iya, semakin kurang hujannya. Tidak ingat sama sekali, tidak ada hujan sama sekali, kering, tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan iman. Iya. Jangankan sayur-sayuran yang mau tumbuh, ya. Pohon yang tahan kering dan kemarau saja tidak sanggup, kaktus saja enggan tumbuh di tanah yang seperti itu, ya. Kaktus yang mungkin butuh satu tahun sekali aja hujan tidak mau. Demikian juga hati hamba-hamba Allah SWT tidak pernah ingat kepada Allah SWT, bagaimana tumbuhan iman mau tumbuh di hatinya. Ya, wa idza ghafala nalahu min qah bihasbi ghaflati wa qillatun qatun fayatamakkan al-ghafla minhu istahkamat sarat ardu kharaban mayita. Apabila terus menerus lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah media tanam yang ada dalam hati tersebut, tanah di dalam hati tersebut itu tanah yang mati. Antum tahu tanah yang mati? Iya. Tanah yang kering, yang diisi oleh apa? Ya, tanah yang tidak ada manfaatnya, tanah yang tidak berguna, yang diisi oleh binatang buas, kalajengking isinya, ular, ya, laba-laba dan lain sebagainya, tidak ada kemanfaatan, tidak bisa dipetik manfaat dari situ. Ya. Sehingga apa? Sehingga sedikit saja. Wahariku syahwat ya'malu fiha kulla jaribin kasamaim. Sehingga apa? Sehingga bara syahwat. Api syahwat itu hilir mudik seperti samaim, seperti samum. Antum tahu samum? Samum itu angin yang membawa api. Angin yang membawa api. Angin kan semestinya sejuk. Angin di pegunungan sejuk. Tapi sebagian angin dia membawa api. Ya, hampir-hampir membakar. Ya, lewat mobil meledak mobil. Iya. Ini kalau tidak dipenuhi dengan zikrullah, kalau senantiasa ghaflah lalai, yang ada dunia, ya, mending kalau sekedar mubah saja ini bisa seperti ini. Apalagi kalau sekiranya di hatinya ada segenap kemaksiatan, kekufuran, ya, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mubah saja yang dipenuhi hatinya, zikrullah Subhanahu wa taala, kosong akan jadi seperti ini dia. Apalagi kalau sekiranya hatinya penuh dengan isyik, ya, kecintaan kepada selain Allah, ya, dari kalangan makhluk-makhluknya, ya, kekufuran dan lain sebagainya, ya, lebih-lebih parah lagi. Fatasiru ardhu bauran badan kanat muhassabah bi anwa'in nabat wa thimar ghairiha. Sehingga hatinya apa? Sehingga hatinya itu bagaikan tanah yang tidak bisa bermanfaat. Iya. Kering rontang, yang ada tadi cuman apa? Cuman binatang buas saja itu. Binatang buas, kalajengking, ular, ya. Setiap orang masuk ke sana pasti akan termadharati. Demikian juga kalau antum dekat-dekat dengan orang yang seperti itu, antum pasti akan mendapatkan madharatnya. Iya. Paling tidak minimal antum merasa tidak nyaman dan tenteram di sisi orang yang seperti itu. Iya. Padahal Allah awalnya sudah di atas fitrah, sudah di atas hal yang sudah siap untuk ditanami. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah SAW. Setiap hamba Allah SWT itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, siap-siap untuk dipenuhi dengan tanaman keimanan, itu sudah. Tapi kalau dipupuk bentuk-bentuk hal-hal yang melalaikan daripada Allah SWT, jadinya seperti ini. Wa yatabaraka li ghaytir rahmah ihtazzat ardu imani wa amalihi wa rabat. Beda dengan hati yang siap diturunkan padanya hujan rahmat, sehingga turun hujan, antum tahu apabila hujan turun pada tanah, ihtazzat ardu imanihi wa amalihi wa rabat, ya, kemudian ditaburi dengan benih, ya, benih-benih keimanan itu kena hujan, benih tadi merekah, ya, membelah tanah, kemudian keluar kuncup iman, ya. Demikianlah hati seorang mukmin. Ya, sehingga apa? tanahnya merekah, keluar tumbuhan iman, sekaligus amalan-amalannya. Wa anbatat min kulli zawjin bahid. Ya, lama-lama apa? Ya namanya tumbuhan terus dipupuk, terus disirami, ya akan keluar hasilnya. Bisa dipetik. Ya, buahnya. Ya. Fa idza nala al-qat wa jab kana bi manzalatin syajaratin rutubatu wa khadratu al-lail wa walainuha wa samaruha min al-ma. Fa idza muniat min al-ma ya bisa. Demikianlah. Kalaupun sudah ada tumbuhannya, sebelumnya sudah ditumbuhi dengan tumbuhan iman, akan tapi dibiarkan diputus daripada sumber-sumber kehidupannya, hujan rahmat Allah SWT dijauhkan daripada zikrullah SWT, akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya kering, ya, layu, ya. Buahnya jatuh sebelum dia matang. Jadi akhirnya apa? Tidak bisa dipetik, tidak bisa diambil faedah sama sekali. Warubbama yabisat al-aqsan wa asjar. Kalau cuma sebentar kekeringannya, mungkin cuma buahnya saja yang jatuh. Atau sebagian daunnya. Kalau kelama-lamaannya sudah buahnya jatuh, putiknya jatuh, daunnya jatuh, ya. Sampai di sini kalau dipenuhi mungkin sehat lagi dia. Tapi kalau sudah pokoknya yang rusak, kering, sekaligus akarnya, ini apa yang bisa diharapkan dari pohon yang seperti itu, hati yang seperti itu? Ya, warubbama ya bisa telaksanu syajara fa idza madatta minha ghasnan ila nafsi lam yantad wa lam yanqad lak wa ankasar. Sehingga apa? Sehingga pohon yang seperti itu yang sudah kering dari akarnya, antum tarik dia tidak akan turut, yang ada patah. Ya, beda dengan pohon yang segar, yang ini antum tarik ikut dia kan. Artinya apa? Artinya tatkala diberikan kepada orang yang seperti ini, yang hatinya hidup nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, tidak sulit baginya. Betul itu Al-Quran, betul itu Sunnah, turut dia. Tapi hati yang seperti tadi dikasih ini Al-Quran, Sunnah, yasma'is, ada penolakan. Baru dengar Allah, baru dengar Rasulnya, ada unsur penolakan. Ya, itulah hati yang mati, bagaikan pohon yang mati. Ya, fa in aidin taqdari hikmatu qayyim al-bustan qatta tilka sajar wajalaku wa qudan lin-nar. Kalau sudah jadi seperti ini, pohonnya sudah kering dari akar-akarnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang bisa diambil faedah dari pohon seperti itu? Iya. Yang punya kebun, potong dari akar-akarnya dan tidak cocok kecuali untuk kayu bakar. Artinya apa? Ini ibarat dipotong saja, diambil saja, masukkan ke neraka jahanam nanti di akhirat. Iya, yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Iya. Yang tidak ada Allah Subhanahu, tidak ada zikrullah Subhanahu wa taala di hatinya sama sekali. Fa kadzalikal khalq. Iya. Apaan jadi tidak sempat baca bulughul maram? Labas ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Fakadali al qalb inna ma yibas ida khala min tauhidillah wa hubbi wa ma'rifati wa dzikri wa du'aihi. Fatusibu hararatun nafs wa nar syahwat. Demikian juga hati, kalbu, dia akan kering, gersang, kerontang apabila kering daripada tauhid, daripada penyerahan peribadan kepada Allah, daripada hubbullah, cintaan kepada Allah, daripada mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kosong daripada berzikir kepada Allah, kosong daripada berdoa dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hati yang seperti ini akan ditimpa oleh panasnya hawa nafsu, akan dibakar dengan api syahwat. Sehingga apa? Fatam tani aqsan al-jawarih mil imtidad ila bila madadatiha. Sehingga apa? Sehingga betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saluhal salal qalbu kullu, idza saluhal salal jasadu kullu wa idza fasala jasadu jalus kullu. Ya, kalau hatinya seperti ini sudah rusak, semuanya rusak. Sehingga apa? Sehingga ranting-ranting anggota-anggota tubuhnya tidak akan tunduk, tidak akan bisa diambil faedah. Ya. Dikasih Al-Quran, ada seperti apa? Penolakan. Ya. Dikasih ayat, hadis, ya, seperti itu juga. Fala taslu ba'du yasajar illa linnar. Tidaklah layak. Hati yang seperti ini, pohon yang seperti ini, kering kerontang seperti ini, lahan yang seperti ini, tidak cocok kecuali untuk kasih api saja. Api cocok dia. Bakar, ser. Gitu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Dan celakalah. Ya, sebagian tafsir mengatakan nerakalah bagi hati yang kering, yang kaku, yang keras daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika fi dhalalin mubin. Dan mereka lah orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Iya. Iya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq. Ana sallallahu wa alafiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.